أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun anda berada, alhamdulillah kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi yang hari demi hari kita kupas satu demi satu firman-firman Allah telah sampai kepada surah An-Nisa ayat ke-91. Semoga para pendengar yang berbahagia dimanapun anda berada mendapatkan pencerahan, dan bagi kami yang menyampaikannya mendapatkan hikmah yang lebih dalam lagi sehingga kita hari demi hari mencapai kesuksesan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. Kelak kamu akan dapati golongan-golongan yang lain yang bermaksud supaya mereka aman dari kamu dan aman pula dari kaumnya. Setiap mereka diajak kembali kepada fitnah atau kemusyrikan, mereka pun masuk ke dalamnya. Karena itu, jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau mendahulukan perdamaian kepadamu serta tidak menahan tangan mereka dari memerangimu, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemui mereka. Dan merekalah orang-orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata untuk menawan dan membunuh mereka. Subhanallah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala masih melanjutkan penjelasan bagaimana sebenarnya dan bagaimana seharusnya sikap daripada orang-orang yang beriman terhadap orang-orang munafik. Kalau dalam ayat 90 yang sudah kita bahas pada hari yang lalu menjelaskan kalau ada orang munafik yang meminta pertolongan kepada kamu, meminta perlindungan kepada kamu, maka lindungilah. Tapi apabila dia tidak mau melakukan itu, bahkan ya kalau dia diberikan keleluasaan dia kembali kepada kemunafikannya dan dia tetap memusuhi kamu, tetap berupaya untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dalam konteks ini kata Syekh Mutawalli Sya'rawi merusak Islam dari dalam, maka tidak ada salahnya mereka ditawan. Fakhudhuhum, tawanlah mereka. Atau yang lebih daripada itu, kalau sudah sampai sangat berbahaya, waqtuluhum, maka bunuhlah mereka. Ini ketegasan-ketegasan yang ditunjukkan oleh syariat Islam. Tentu hal ini tidaklah serta-merta terjadi ada orang munafik kemudian dibunuh. Tidak seperti itu. Ya, tidaklah difahami bahwa setiap kali kita seorang muslim menjumpai orang munafik kemudian dia dibunuh atau dihalalkan darahnya, tidak. Tetapi ada proses yang semuanya itu harus dilewati dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan agar tidak terjadi ya pembunuhan-pembunuhan atau penzaliman terhadap hak-hak orang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala kata Syekh Mutawalli Sya'rawi mengawali firman di dalam surah An-Nisa ayat ke-91 ini dengan kata-kata satajidun. kelak kamu akan menjumpai. Ini menunjukkan bahwa kejadian ini belum terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau paling tidak belum terjadi sesudah turunnya ayat ini. Ya. Jadi ketika itu belum terjadi, tetapi amat sangat mungkin itu terjadi pada masa-masa yang akan datang. Dan mungkin kita sudah menjumpai pada saat sekarang ini, di mana orang-orang merusak Al-Qur'an, ya, mencoba menafsirkan Al-Qur'an dan memahami Al-Qur'an, ya, dengan pemahaman otaknya sendiri, dengan logikanya sendiri, sehingga dia otak-ati ayat Al-Qur'an, dia tulis di dalam koran, dia tulis di dalam majalah, dia tulis dalam sebuah buku dan disebarluaskan di tengah-tengah masyarakat, dan menjadilah racun, ya, bukan menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu itu bisa dua bentuknya, ada ilmu yang membawa kepada hidayah dan ada yang ilmu yang menyesatkan, ilmu juga namanya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala ingin membentengi kita umat Islam dari bahaya nifak yang sangat berbahaya ini, yang sangat menakutkan ini, agar umat Islam itu mempersiapkan dirinya, ya, dan dengan baik mempersiapkan strategi-strategi dalam menghadapi atau menyikapi perbuatan daripada orang-orang munafik, khususnya dalam kehidupan dunia ini. Baiklah para pendengar rahimakumullah, di studio telah hadir Ustaz Perdana Indra, yang Ahmad Perdana Indra, yang akan memberikan kontribusinya terhadap ayat ini. Terima kasih Ustaz Ardi. Ayat ini memang sebagaimana tadi yang sudah Ustaz Ardi sampaikan, bahwa memang ketika diturunkan itu belum ada kasus yang terjadi seperti ini, sehingga akhirnya pada saat itu orang-orang kafir merasa, untuk apa ayat seperti ini diturunkan kalau memang tidak pernah terjadi. Akan tetapi sesungguhnya lah bahwasanya ketika Allah menurunkan firman-Nya ini, Allah ingin memberikan satu sikap, apa, menyadarkan muslim untuk bersikap waspada bahwa kelak pada satu saat kasus yang diceritakan oleh ayat ini, ada orang-orang yang mencoba berlindung kepada dua belah pihak yang sedang bertikai, yaitu orang muslim dan orang kafir, itu akan terjadi. Dan ternyatalah sejarah membuktikan hal ini terjadi pada masa selanjutnya, di mana pada saat itu kaum, yaitu dari Bani Asad dan Bani Ghatafan yang tinggal di pinggiran kota Madinah, mereka melakukan sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat ini. Ketika mereka berhadapan dengan orang-orang muslim, mereka meminta perlindungan, tolong lindungi kami. Tapi pada saat mereka bertemu dengan orang-orang kafir, mereka juga meminta perlindungan. Ya. Jadi orang seperti ini adalah kaum yang seperti ini, dari Bani As'ad dan Ghatafan secara khusus ketika ayat ini sudah diturunkan, adalah orang-orang yang sebenarnya tidak punya sikap. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berada dalam kebingungan dan kebimbangan, tidak jelas mau kemana. Oleh karena itulah terhadap mereka-mereka seperti ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu aturan baru, yaitu wa ja'alna lakum 'alaihim fama ja'alallahu lakum 'alaihi wa ja'alna lakum 'alaihim sultanan mubina. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk menghukum mereka ini atas kebimbangan dan sikap-sikap mereka yang tidak jelas. Tapi begini Ustaz Adi, yang ingin saya tanyakan di sini adalah bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keterangan tentang bahwa pembunuhan itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Iya. Bukanlah berarti ketika seorang muslim melakukan kemaksiatan, maka semena-mena muslimin lain melakukan tangan, menjatuhkan tangan yang keras kepada dirinya. Bukan berarti ketika ada orang non-muslim yang tinggal bersama kita di negara kita tercinta ini, dan mereka itu melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah, kemudian kita bebas-bebas saja membunuh mereka. Nah, Ustaz Adi, yang ingin saya tanyakan di sini adalah bahwa tidak boleh membunuh sembarangan itu adalah merupakan satu aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang ingin saya tanyakan adalah kapan seorang muslim itu punya hak untuk menjatuhkan hukuman yang keras kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah ini. Iya, jadi kalau kita melihat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijelaskan bahwa la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihdatsalath. Al-thayyibu zani wal-nafsu bin-nafsi wal-tariku li-dinihi al-mufariku lil-jama'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang kira-kira artinya adalah tidaklah halal darah seseorang Muslim itu kecuali karena tiga perkara. Yang pertama, thayyib. Thayyib ini artinya adalah orang yang sudah menikah dengan nikah yang sah, yang berzina. Ya, orang yang thayyib itu berzina, akan darah halalnya. Kemudian yang kedua adalah yang membunuh orang lain dengan sengaja, tentunya pembunuhan sebagaimana yang akan kita kaji pada ayat berikutnya. Kemudian orang yang murtad, yang meninggalkan agamanya dan berpisah daripada jamaah. Nah, kalau kita melihat di dalam konteks ayat ini, dimasuk dalam golongan mana orang-orang munafik ini? Yaitu masuk dalam golongan ketiga, yaitu orang-orang yang meninggalkan agamanya. Karena orang-orang munafik itu kembali, ya, kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Apabila mereka diajak kembali kepada kemusyrikan, mereka balik lagi. Maka kalau kita lihat sifat daripada orang munafik pada ayat yang digambar, yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala ini, adalah orang yang SB. Apa itu? Apa itu Ustaz SB? Selamat badan. Selamat badan. Ya, dia cari selamatnya saja. Kalau jumpa dengan orang muslim, ya, dia mengatakan kami aman. Iya. Tapi kalau mereka kembali kepada orang-orang kafir, ya, bertemu dengan orang-orang kafir, mereka mengatakan dan yastahzi'una bil Islam. Mereka menghina dan mengejek-ngejek kaum muslimin. Jadi selamat badan saja. Dan tidak, makanya disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam tempat yang lain, sifat daripada orang munafik itu adalah mudzabzabin. Iya. Ya, mudzabzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Ya, orang-orang munafik itu seperti ilalang. Angin meniupnya ke barat, dia ke barat. Angin meniupnya ke timur, dia ke timur. Tidak memiliki yang kokoh. Karena apa? Karena memang orang munafik ini penakut. Ya. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ketika kata-kata nifaq itu diambil, maka dia ada kaitannya dengan satu binatang yang disebut dengan yarbu'. Yarbu' ini adalah binatang sejenis tikus yang tinggal di dalam tanah. Ya, tikus ini sangat penakut, sehingga dia membuat lubang-lubang yang banyak. Jadi kalau datang nanti musuhnya, ya, mengintai dia dari lubang yang ini, dia bisa lari dari lubang yang lain. Iya. Ya, jadi orang munafik ini, di satu sisi dia memang penakut, tapi dia pergunakan otaknya, akalnya, sehingga dia sangat licik. Licik, gitu, ya. Licik sekali. Ya, kalau kita lihat di sini betapa liciknya orang itu. Ya, kalau bertemu dengan muslim, dia beriman. Kalau jumpa dengan orang-orang kafir, dia kembali kepada kemurahan. Kalau kita bicara masalah kelicikan, ya, Ustaz, kita akan banyak menemukan bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia ini sekarang ini sudah dididik untuk menjadi orang-orang yang coba menjadi orang yang selamat badan ini tadi. Iya, SB ini tadi. Bagaimana caranya supaya menyelamatkan dirinya? Cobalah Ustaz bayangkan ketika sedang susah-susahnya orang miskin untuk makan dan dapat bantuan beras dari pemerintah. Ternyata salah satu yang ikut ngantri untuk dapatkan beras miskin tadi, raskin itu, dia adalah orang-orang kaya. Ini kan licik benar ini. Hanya sekedar ingin menyelamatkan diri tapi tidak mau menyelamatkan orang lain. Iya. Dan inilah yang terjadi saat sekarang ini di bangsa yang kita cintai ini, atau di tanah air yang sangat kita cintai ini. Banyaknya orang-orang yang menjadikan orang-orang miskin itu sebagai address, sebagai alamat. Ya kan? Lembaga swadaya masyarakat fulan. Hanya untuk sekedar apa? Hanya untuk sekedar memenuhi kantong dia. Dijadikanlah untuk pembela rakyat miskin. Rakyat miskin anu, gitu kan. Dijadikanlah rakyat-rakyat miskin itu sebagai address. Padahal setelah dapat dia, apapun tak dikasih sama orang miskin tadi. Teringat pun dia tidak. Ya kan? Ini yang terjadi. Ya, jadi dia pemimpin. Oh, ketika kampanye, saya adalah orang yang berasal dari kampung ini. Bacamlah dibilangnya. Tapi begitu dia jadi pemimpin, tak pernah sekalipun dia datang ke kampung itu. Memang begitulah orang-orang munafik. Idza haddatsa kadzaba wa idza tumina khana wa idza ahada ghadar. Yang sudah kita bahas dalam beberapa hari yang lalu. Baiklah para pendengar rahimakumullah, tentu kita sangat menakutkan sifat nifaq itu terjadi pada diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita istiqamah di dalam agama ini. InsyaAllah itulah yang akan mengantarkan diri kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, Jannatul Na'im. Demikian yang dapat disampaikan saya, Ardiansah, bersama saya Ustaz Perdana. mengucapkan ribuan terima kasih atas pendengarannya, dan ikutilah terus kajian tafsir Syekh Mutawalli Sha'rawi ini. Dan apabila Bapak Ibu saudara-saudari sekalian memiliki saran dan kritik, dapat layangkan surat ke Radio Republik Indonesia, Jalan Gatot Subroto, atau kirimkanlah SMS lewat nomor HP 08 12 607 7543. Sekali lagi 08 12 607 7543. Insyaallah kita dapat berbagi rasa bersama kita sehingga kritik itu dapat semakin membangun, dan semoga hidup kita semakin tercerahkan dengan Al-Qur'an. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.